بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مجموعة مباركة من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. وفي أولى هذه الرسائل في الأصول الستة، وقد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى عدة أصول، وآخر ما أخذناه الأصل الثالث. Kita masih berada dalam kitab Syekh Muhammad bin Wahab An-Najdi rahimahullah taala, menjadid pembaharu dalam keislaman, dan beliau banyak memiliki karangan-karangan. Dan di antara karangan pertama di sini adalah Al-Usul Sittah, dan kita sudah masuk pada asal yang ketiga. Fama huwa al-ashlu ath-thalithu min al-usuli as-sittah allati atana bi dhikriha Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ma huwa hadha al-ashl? بارك الله فيك. نعم، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Kemudian Nabi beliau mengatakan apa asal pada poin yang ketiga di sini. Jawabannya adalah termasuk kesempurnaan adanya persatuan adalah mendengar dan taat kepada ulatul umur walaupun itulah seorang budak habasyi. فهل يمكن أن يتحقق اجتماع للأمة وللأفراد وهنالك معصية لولاة الأمور؟ Apakah mungkin terwujud adanya persatuan sementara di sana ada yang bermaksiat kepada ulatul umur? الجواب لا يمكن. نعم لا يمكن، وذلك أنه لا اجتماع إلا بهذا الأمر العظيم وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا. فإذا لم يكن هنالك سمع وطاعة لولاة الأمور فلا يمكن أن يتحقق اجتماع للأمة أبدا. Jawabannya tidak mungkin, karena di sana tidak mungkin terwujud adanya persatuan kecuali adanya ketaatan kepada waliul amr. Tatkala bermaksud kepada waliul amr, waliul amr, maka tidak mungkin terwujud adanya persatuan tersebut. ولذلك حرصت الشريعة على تأكيد هذا الأمر وإيجاب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدا حبشيا كما جاءت الأدلة. Itulah sebagai penguat dalam syariat ini sebagai bentuk ketaatan kepada waliul amr, penyebutan dalil-dalil tentang wajibnya untuk menaati kepada ulatul umur walaupun budak habasyi. Qala al-imamu al-mujaddid rahimahullahu ta'ala al-aslu rabi' ay min al-usuli sita allati bayyanaha Allahu azza wa jall fi kitabihi al-karim bayanan wadihan wa hakadha jaa bayanuha fi sunnati al-mutawatira. Qala bayanul ilmi wal-ulama' والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, asal yang keempat yaitu dari usul sittah, nah penjelasan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dijelaskan dalam sunnah yang banyak sekali secara mutawatir, penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fukaha, dan juga penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka padahal tidak termasuk dalam kelompok mereka. Wa qawluhu rahmatullahi ta'ala alaihi bayanu al-ilm ay bayanu fadli al-ilm wa manzilati ahlihi manzilati al-ulama wa bayan al-fiqh aydan bayanu fadli al-fiqh fi al-din wa bayan manzilati al-fuqaha. Dan ucapan beliau bayanul ilm artinya adalah Naam, keutamaan, naam ilmu dan kedudukan orang yang berilmu, ulama, dan juga bayanul fikih, yaitu kedudukan dari fikih itu sendiri. Naam, dan juga keutamaan fikih. Fal ulama ashabul manazil al-azima humul ulama ur-rabbaniyun. Al ulama ur-rabbaniyun. Wal fuqaha ashabu al-makanati al-jalila هم الفقهاء بمنهج السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. Dan ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka adalah para rabbani, yaitu para pendidik. Nah, dan juga fuqaha adalah memiliki kedudukan yang tinggi di mana fuqaha tersebut memiliki manhaj salafus saleh. Fal ulama wal rabbaniyun وفقهاء السلف رحمة الله تعالى عليهم هم الذين ينالون ذلك المقام العظيم وتلك المنازل الكريمة التي وردت بها الأدلة من الكتاب والسنة. علماء mereka adalah rabbani dan nam fuqaha adalah mereka orang salafiyun yang mereka itu memiliki kedudukan yang besar dan juga memiliki derajat yang tinggi telah sabit dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. فَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ. Dan ilmu adalah ucapan dan firman Allah SWT dan juga ucapan Rasulullah SAW dan juga dan sesuai dengan pemahaman dari para sahabat. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Innama al-faqih az-zahid fi dunya." Orang yang faqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Ar-raghib fil akhirah. Yaitu ar-raghib fil akhirah, yaitu mengharapkan yaitu negeri akhirah. Al-basir fi amri dinih. Yang memahami dalam urusan agamanya. Al-mudawimu ala ibadatillahi azza wa jal. Dan terus menerus beribadah kepada Allah SWT azza wa jal. Kama fi akhlaqi al-ulama lil-ajuri. Sebagaimana dalam akhlaknya ulama oleh al-imam al-ajuri. Fabayanu al-ulama ay alladhina hadhihi sifatuhum wa bayanu al-fuqaha ay allati hadhihi sifatuhum فهم أهل علم وفقه وعمل وعبادة. Dan penjelasan ulama dan juga nah mereka adalah alam dan juga al-fuqaha itu mereka yang menempuh demikian keadaannya sifat-sifatnya dan ini merupakan nama ulama dan fuqaha serta orang yang beramal dan beribadah. فكما أنه يظهر عليهم العلم والفقه كذلك تظهر عليهم الخشية والمراقبة لله عز وجل. Sebagaimana mereka nampak tentang keilmuan dan fikihnya, mereka juga nampak takutnya serta pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. والاستجابة للشرع والتعظيم للسنة. Dan mereka juga berusaha menempuh adanya syariat dan juga mengagungkan adanya sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala bayanul al-ilmi wal-ulama wal-fiqhi wal-fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum sinfun akhar tazayya biziyil ulama wa tashabbaha bihim lakinnahu laysa minhum laysa minhum fi akhlaqihim wala minhum fi sulukihim wala minhum في مراقبتهم وخشيتهم لله عز وجل. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha dan juga penjelasan orang-orang menyerupai mereka padahal tidak sebagaimana mereka. Di sana ada kelompok lainnya yang menyerupai para ulama padahal mereka itu tidak sebagaimana akhlaknya para ulama dan tidak menempuh caranya para ulama dan mereka tidak memiliki ketakutan kepada Allah serta pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum mustajibun ayul ulama mustajibuna lisyar'i wa huwa la yastajib fa hadza mutashabbihun bihim wa laysa minhum. Mereka para ulama itu senantiasa tunduk dan taat kepada syariat, sementara mereka yaitu tidak berusaha taat kepada syariat. Wahum zahiduna fid dunya raghibuna fil akhirah wa huwa raghibun fid dunya zahidun fil akhirah mutashabbihun bihim wa laysa minhum. Mereka para ulama zuhud masalah dunia, mengharapkan akhirah, sementara mereka jadi orang-orang yang menyerupai ulama padahal bukan ulama, adalah mengharapkan dunia namun mereka zuhud terhadap akhirah. Mereka menyerupai ulama namun tidak sebagaimana ulama. Wa hum mu'azzimuna lid-din was-sunnah wa huwa la yu'azzimu ad-din wa as-sunnah fa huwa mutashabbihun bihim wa laysa minhum. Mereka para ulama mengagungkan agama dan sunnah, sementara dia tidak mengagungkan agama dan sunnah. Nah, mereka jadi dia menyerupai ulama namun tidak sebagaimana ulama. Wa hum yuraqibuna Allah azza wa jalla wa yakhshawnahu subhanahu wa ta'ala wa huwa la yuraqibu Allah azza wa jalla wa la yatawarra'u min fi'l al-haram fa huwa yatashabbahu bihim wa laysa minhum fil haqiqah. Mereka para ulama senantiasa menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dia tidak menyerahkan diri kepada Allah, tidak takut kepada Allah, bahkan terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Dia menyerupai ulama namun tidak sebagaimana mereka para ulama. Wal mutashabbihu bil ulama'i rabbaniyin ala qismain, al mutashabbihuna ala qismain, qismun yatashabbahu bihim wa ma 'indahu 'ilmun aslan, bima'na huwa jahilun fil haqiqah walakinahu yadhharu fi surati al ulama' wa yatashabba'u bima lam yu'tah. Menyerupai ulama rabbani itu terbagi menjadi dua. Nah, kelompok yang pertama menyerupai ulama padahal dia dalam kondisinya tidak berilmu, dalam kondisi bodoh, menampakkan seperti ulama padahal dia ini bukan ulama. Yaitu mereka jadi betul-betul menyerupai ulama padahal tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ulama. Fahum ayul ulama indahum ilmun wa fiqhun wa huwa laysa 'indahu la 'ilm wa la fiqh wa yad'i annahu min al-'ulama mutashabbihan bihim wa laysa minhum. Mereka ulama memiliki ilmu dan memiliki fiqh, sementara dia tidak memiliki ilmu dan fiqh. Mereka dia ini mengaku seperti ulama padahal dia ini bukan ulama. Wa qad ja'a fi sahihain min hadithi عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في آخر الزمان يقبض العلم وينتزع بنزع العلماء فيموت العلماء فيتخذ الناس هذا الصنف المتشبه بالعلماء وما عنده علم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا جهال ما عندهم علم فيسألون فيفتون أيضا بلا علم فيضلون ويضلون هم ضالون لأنهم يتبعون الهوى ويسلكون مسالك ليست بعلم ويضلون الناس لأن الناس جعلوهم رؤوسا لهم وقادة يسيرون وراءهم. Telah datang dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita nanti di akhir zaman akan dicabutnya ilmu, yaitu dicabutnya dari kematian para ulama. Kemudian manusia menjadikan orang seperti ini, jadi bentuk seperti ini yang menyerupai ulama padahal bukan ulama. Mereka menjadikan mereka ini sebagai pemimpin-pemimpin. padahal dalam kondisi sangat bodoh, tidak memiliki ilmu. Mereka bertanya kepada orang tersebut, lalu memberikan fatwa yang tidak benar tanpa ilmu, sehingga dia ini sesat dan juga menyesatkan orang lain. Dia sesat karena mengikuti hawa nafsunya, sementara mereka sesat karena mereka telah menjadikan orang ini sebagai pimpinannya. Idzan fa hadza al-qism al-awwal wa as-sinf al-awwal khala min al-'ilm. Lakin al-qism al-thani 'indahu 'ilm lakin ma 'indahu 'amal. 'Indahu 'ilm lakin ma 'indahu 'amal. Bainama al-'ulama jama'u bayna al-'ilm wal-'amal. Al-'ulama ar-rabbaniyun, ulama as-salaf, jama'u bayna al-'ilm wal-'amal. والمتشبه بهم إما أنه ليس لديه علم أصلا وإما أنه لديه شيء من العلم لكن ما عنده ذاك العمل فهو متشبه بهم وليس منهم. Inilah kelompok yang pertama yang tidak memiliki kapasitas keilmuan. Adapun kelompok yang kedua, dia ini memiliki ilmu akan tapi tidak memiliki amalan. Ini merupakan ulama. Padahal dia ini memiliki ilmu namun tidak beramal. Jadi mengaku sebagai ulama. Sementara ulama ar-rabbani, ulama salaf, mereka itu senantiasa berilmu dan juga memiliki amalan. Jadi orang yang tasabbuh ada dua kemungkinan. Yang pertama karena ini kebodohan, tidak memiliki ilmu sama sekali. Yang kedua, memiliki ilmu akan tapi tidak memiliki amalan. Jadi mutasyabbih, orang yang tasyabbuh dengan ulama padahal mereka ini bukan ulama. Fa hadza al-qismu ats-tsani jaa wasfuhu fil Qur'ani al-Karim fi ayatin katira. Min dzalika qala subhanahu wa ta'ala mathalul ladzina humilu at-tawrah thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا ذم شديد لكونهم علموا فلم يعملوا. Adapun kelompok yang kedua ini telah disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang sangat banyak, di antaranya masalul ladzina hamilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara, perumpamaan mereka yang diberikan kepada mereka itu Taurat kemudian tidak mengamalkannya, itu seperti keledai yang membawa kitab. Jadi mereka itu memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Allah mencela jadi kelompok mereka ini yang berilmu tanpa amalan. Wa qala jalla wa ala watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala watu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Jadi bacalah apa yang diberikan kepada ayat kami. Fa salakha minha, mereka itu melepaskan di ayat tersebut. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya juga mengikuti syaitan. Idzan hadha as-sinfu 'indahu 'ilm. فقوله آتيناه آياتنا عنده علم. قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Mereka itu adalah memiliki ilmu. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat 6, masih dalam ayat tersebut dalam surah Al-Araf. Walau syi'na rafa'nahu biha, kalau kami kehendaki kami akan angkat derajatnya. Walakinnahu akhdaril ardi wattaba'a hawa, akan tapi dia menginginkan untuk kekal di dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaan orang demikian tadi seperti anjing. Intah min alaihi yalhas, kalau engkau halo tetap dalam kondisi mengulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, engkau biarkan pun juga akan menjulurkan lisannya. قال رحمه الله تعالى وقد بين الله عز وجل هذا الأصل هذا الأصل الذي هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء صالحين والربانيين وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال: وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Dan sungguh Allah telah menjelaskan asal ini, yaitu asal ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan orang-orang menyerupai mereka, dan juga mereka-mereka yang soleh dan rabbani. Dan 6, Allah sebutkan juga tentang orang-orang menyerupai mereka, padahal tidak sebagaimana mereka. Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah, min qawlihi, ya bani Israel, wa bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah tentang nikmatku yang aku berikan kepada kalian. وفي هذا نداء لبني إسرائيل وهذا النداء لأولئك الذين كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب في المدينة ومن حولها، هؤلاء من سلالة بني إسرائيل. يا بني إسرائيل موعظة، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ini adalah panggilan kepada Bani Israel yang mereka itu sebagai ahlul kitab yang berada di Madinah dan orang sekitarnya, dan juga disebutkan para sahabah. Jadi Allah menyebutkan mereka Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah dalam nikmatku atas yang aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janjiku, niscaya aku akan memenuhi janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian itu takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ay muwafiqan lima indakum min at-taurati wal injil, musaddiqan laha la yukhalifuha wa la yunaqidhuha. وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, dan berimanlah sebagaimana aku yang menerangkan kepada kalian, yaitu yang sesuai dengan Taurat dan juga Injil, jangan sampai menyelisihnya apalagi membatalkannya. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ هُمْ أَهْلُ كِتَاب عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةِ وَعِنْدَهُمُ الْإِنْجِيلِ وَعِنْدَهُمْ صِفَةُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ فجاء القرآن فأمروا بالإيمان به وأن لا يكونوا أول كافر به مع ما عندهم من العلم, ينبغي أن يكونوا أول من آمن به, ولكن عاندوا وتمردوا وخالفوا وكذبوا وغيروا وبدلوا وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. Kemudian Allah sebutkan wala takunu awwala kafirin bih. Jadi kalian tatkala memiliki At-Taurat dan Injil dan juga keberadaan Muhammad SAW, maka hendaknya kalian menjadi orang yang pertama kali mengimaninya, dan jangan menjadi orang yang pertama kali melakukan kekufuran. Namun mereka tatkala memiliki At-Taurat dan Injil dan juga mengetahui kebenaran Muhammad SAW, mereka menyelisihinya, mereka menggantinya, mereka mengingkarinya dan tidak mau beriman kepada Muhammad SAW. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِنَّهُمْ مَالُوا إِلَى الدُّنْيَا وَرَغِبُوا فِي الْمَنَاصِبِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ فَغَيَّرُوا وَبَدَّلُوا وَاشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian menjual ayatku dengan harga yang sedikit, karena mereka itu lebih condong kepada dunia dan mereka lebih condong kepada kedudukan, mereka senang dengan makanan dan minuman. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun indahum ilm. Wa iyaya fattakun, dan kepadakulah kalian itu hendaknya bertakwa, Naam. Kemudian wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan jangan kalian mencampur adukkan antara hak dan batil sementara kalian itu mengetahuinya dan mereka itu memiliki ilmu. Fa umiru bil bayan lil haqqa wa umiru bit tamyiz bain al haqqi wal batil min ajli an yaslika as-salikuna al haqqa ومن أجل أن يتميز الحق من الباطل الأمر الثاني والأمر الثالث ومن أجل أن يردع المعاند للحق والمتبع للباطل لكنهم ماذا حصل منهم لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون حتى إن أحدهم يسأل من قريش ومن الأميين من العرب هل هذا هو النبي المنتظر؟ فيقولون لا ليس هو النبي المنتظر ليس هو النبي المنتظر. ثم منهم من يقول دينكم أي عبادة الأصنام والأوثان خير من دين محمد وهم يعلمون ماذا؟ يعلمون النبوة. قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعلمونه تماما. Mereka diperintahkan untuk bisa menjelaskan mana yang hak yang batil dan membedakan mana yang hak dan yang batil supaya mereka itu tahu mana yang hak mana yang batil dan bisa yang kedua bisa membedakan mana yang hak mana yang batil dan juga mereka itu bisa mengembalikan segala permasalahan kepada hak dan juga menghindari perkara yang batil. Akan tapi, mereka tidak menempuh cara demikian tadi. Bahkan di antara mereka tatkala ditanya, Nabi Muhammad SAW ini dari Quraisy dan sebagai seorang yang ummi, apakah Muhammad itu termasuk Nabi yang ditunggu-tunggu? Mereka mengatakan tidak. Ini Nabi bukan yang ditunggu-tunggu. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa agama kalian, agama yang menyembah berhala itu lebih baik daripada agama Muhammad. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang Yahud, orang Nasara, mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan hendaknya kalian melakukan salat, wa atuz zakah, dan juga menunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan hendaknya kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk salat berjamaah. Lakinnahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba falam yanqadu wa lam yastajibu. Akan tapi mereka menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Mereka tidak berusaha untuk menempuh untuk senantiasa melakukan perkara tersebut. Bal wujida fi zamanina wa fi hadhihi al-umma unasun idza bihim yaqulun bi annahum qad saqata alayhim at-taklif wa bi annahum qad wasalu ila martaba tusamma bi martabati al-yaqin. An-nas yusallun wa hum la yusallun. الناس يركعون وهم لا يركعون ولا يسجدون. لماذا؟ قالوا يكفي نحن قد سقط عنا التكليف. انظر والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة ما أقاموها وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وهم لا يركعون مع الراكعين. Kemudian ayat berikutnya وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namun ditemukan di zaman kita, sekarang ini ada manusia-manusia mereka mengatakan bahwasanya kami ini sudah gugur kewajibannya. Bahkan di antara mereka mengatakan kami ini sudah mencapai derajat yang yakin. Tatkala manusia melakukan sholat, mereka tidak melakukan sholat. Manusia melakukan ruku, mereka tidak melakukan ruku. Bahkan sekali lagi dia mengatakan ini sudah gugur kewajiban kami. Dan kalau Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, mereka tidak melakukan salat. warka'u ma'arraki'in, rukulah bersama orang ruku. Mereka tidak mau salat berjamaah. Thumma umiru bi an yakunu uswah wa qudwah fil mujtama' fil khair wa fis salah. Kemudian mereka diperintahkan untuk menjadi contoh nah, di kalangan masyarakat dan juga menjadi contoh dalam kebaikan-kebaikan. Walakinnahum saru qudwa fi syarr wa fil fawahish wal fasad. Akan tapi mereka menjadi contoh kejelekan, menjadi contoh dalam perbuatan keji dan juga menjadi contoh dalam perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa wujidatil fahishatu fi kibarihim. Bahkan ditemukan perbuatan-perbuatan keji pada pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Qala azza wa jal, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab indahum ilm afala taqilun. Qala Allah azza wa jal, atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berlaku baik? Wa tansawna anfusakum, kalian melalaikan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca kitab, artinya mereka memiliki ilmu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Thumma qala jalla wa ala, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaknya kalian minta pertolongan kepada Allah untuk senantiasa melakukan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya kesabaran dan salat itu sangat berat. Illa al-khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnun ay yuqinun wa yu'minun imanan jaziman. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim, yang mereka itu yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya. Wa annahum ilayhi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ila qawlihi 'azza wa jalla, ya bani Israil, dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kemudian musannif menyebutkan sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani Israil, wahai bani Israil, dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum, ingatlah nikmatku aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya saya telah memuliakan kalian dari orang-orang di dunia ini. Walakin hal dzakaru tilka an'am allati an'ama Allahu 'azza wa jalla biha 'alaihim? Al-jawab, ma syakaru rabbal 'alamin subhanahu wa ta'ala ma'a anna 'indahum 'ilman. Akan tapi apakah mereka bisa melakukan dalam kesyukuran kepada Allah dengan memiliki ilmu tersebut? Ternyata mereka tidak bisa bersyukur dengan memiliki keilmuan yang mereka miliki. Fahadha min al-amthilati ala man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum. Ini merupakan contoh bagi orang yang menyerupai ulama padahal mereka itu bukan ulama. Ahlul kitab عندهم علم بالتوراة والإنجيل ولم ينتفعوا بعلمهم. أهل الكتاب mereka itu memiliki التوراة dan إنجيل tapi tidak mereka manfaat kepada mereka. فليسوا بالعلماء الربانيين والفقهاء المهتدين. Mereka itu bukan ulama yang rabbani dan juga mereka itu adalah bukan fuqaha yang betul-betul bisa diharapkan yang mendapatkan petunjuk. Kana ahaduhum yaqumu qabla bi'thati an-nabiy alaihi salatu wassalam kama jaa fi musnad al-imam Ahmad wa ya'idhu an-nas alladhina hum 'ibadu asnamin wa awthan ummiyun la 'ilma ladayhim fayaqumu hadha ar-rajul min ahli al-kitab min al-yahud fay'idhu an-nas ويقول هنالك جنة وهنالك نار وهنالك بعث وهنالك نشور يعظهم Thumma yaqulun li'annahum ummiyun la yu'minun la bi jannah wa la bi nar wa la bi ba'th wa la bi nushur ya'budul hajar wa ya'budus sanam fa yaquluna lahu ya fulan ahunalika jannatun wa nar wa ba'thun wa nushur fa yaqul ay wa rabbi na'am yujad wan nar ay fil akhirah law anna ahadahum أدخل في تنور في تنور وأوقد عليه وأحكم لكان أهون عليه من أن يدخل تلك النار فقالوا له وما آية ذلك اخبرنا عن علامة قال آية ذلك نبي يبعث في هذا الزمان هذا زمانه انتظروا سيبعث زمانه جاء زمانه سيبعث في هذا الزمان فقالوا له متى قال لرجل راوي هذا الحديث صحابي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صغير في السن قال إن يعش هذا أي الصبي فسيدرك ذلك النبي سيرى ذلك النبي سيبعث قريبا قريبا يقول ذلك الصبي قال فوالله ما هو إلا أن تعاقب الليل والنهار مرت الأيام فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد يبعث بعثه الله عز وجل فآمنا به وصدقناه ورأينا ذلك الرجل من أهل الكتاب الذي كان يعظهم فقلنا له يا فلان ألست أنت الذي قمت بنا وقلت كذا وكذا وكذا قال نعم فيقولون له ما منعك من الإيمان به اعمل بعلمك وآمن بمحمد قال ليس هو ما هو هذا النبي المنتظر كذبا انظر وجحودا وحقدا وغلا ليسوا بعلماء ربانيين لا ولكنهم متشبهون بالعلماء bahwa di antara Alkitab sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya ada seorang laki-laki yang mereka ini dari Alkitab memberikan nasihat kepada manusia. Nah, bahwasanya nah nanti pada yaumul kiamah itu ada surga dan neraka, ada hari kebangkitan, nah juga hari pembalasan. Ia menasihati manusia. Kemudian setelah mereka nasihat tersebut, mereka tidak mau beriman dan mereka tetap menyembah kepada batu dan pohon. Kemudian mereka mengatakan, fulan, apakah memang ada surga, neraka, ba'ats dan juga nusur? Nah, dia mengatakan iya. Dan tunggulah dalam waktu yang sebentar nanti akan datang enam seorang enam nabi. Dan ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti akan datang nabi di zaman ini, akan diutus dalam waktu yang sebentar lagi akan datang. Kemudian dia mengatakan kalau anak ini itu masih hidup, dia akan menjumpai nabi tersebut, akan dibangkitkan atau akan diutus nabi dalam waktu yang dekat. Tatkala telah lewat malam dan siang dan juga lewatnya berhari-hari waktu yang berlalu, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Lalu kita beriman dan membenarkan nabi tersebut. Kemudian mereka mengatakan kepada yang memberikan nasihat, wahai fulan, bukankah engkau telah memberikan nasihat kepada kami dengan demikian dan demikian? Kemudian dia mengatakan iya. Mereka mengatakan kalau begitu hendaknya engkau beramal dengan ilmu yang telah engkau miliki. Hendaknya engkau mengimani nabi ini. Kemudian dia mengatakan ini bukan nabi. Dia mendustakannya. Dan dia membangkang. Dan juga adanya iri dengki. Jadi, mereka ini adalah yang menyerupai ulama yang Rabbani. Padahal bukan ulama yang Rabbani. Amma man ittaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa innahu min ulama'i ahli kitab. Man kana min ahli kitab wa amana bi Muhammad fa innahu 'amilun bi 'ilmi fa huwa min al-'ulama'i ar-rabbaniyyin. مثال ذلك عبد الله ابن سلام اليهودي الذي كان رأس يهود وحبرهم وعالمهم. Adapun mereka dari Alkitab yang mengimani Nabi Muhammad SAW ini termasuk ulama. Nah, dia mengimani Muhammad SAW dan mengamalkan ilmunya. Contoh di antara mereka Alkitab yang mengimani Nabi Muhammad SAW dan disebut sebagai ulama adalah Abdullah bin Salam al-Yahudi. Dia ini adalah sebelumnya sebagai ulama-nya orang Yahud dan juga sebagai pimpinannya orang Yahud. Lama sami'a bimakdamin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama muhajiran min Makkah ila al-Madinah خرج إلى النبي أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وسأل النبي عن ثلاث مسائل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه الثلاث لا يعلمها إلا نبي فأجابه النبي بوحي من الله فقال عندئذ عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله هذا عامل بعلمه فهو من العلماء الربانيين. Tatkala Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Abdullah bin Salam datang kepada Nabi SAW sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari dan beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tiga perkara. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, karena ini tidak mampu memberikan jawaban kecuali seorang Nabi, dan Nabi Muhammad bisa menjawab dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Abdullah bin Salam mengucapkan kedua kalimat syahadat, aku bersaksi tidak sembahan yang hak kecuali Allah dan wasnya engkau adalah Muhammad utusan Allah. Walahu ajran aziman كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بمحمد فله أجر الإيمان بنبيه هذا الأجر الأول وأجر آخر للإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian, ada terjemahan sebelum kita jelaskan tadi. Dia termasuk mengamalkan ilmunya, maka disebut sebagai ulama ar-rabbani. Maka yang demikian tadi dia mendapatkan dua pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ahli kitab yang beriman kepada Nabi SAW memiliki dua pahala. Yaitu pahala karena dia bisa meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, dan juga pahala dia ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. أما من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فإنه مخلد في نار جهنم جاء في مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي ويموت على ذلك إلا كان من أهل النار أي مخلدا فيها. Adapun orang yang mendengar Nabi Muhammad SAW namun dia tidak beriman, maka dia akan kekal di neraka jahannam untuk selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ma min yahudin wa nasrani, tidak seorang Yahudi dan Nasrani. Kemudian mengetahui keberadaan saya, la yu'minu bi, tidak mau beriman kepada saya, wa yamut ala dzalik, dan dia mati dalam kondisi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, illa kan ahli nar, kecuali menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi wa yaziduhu wuduhan ay yazidu hadha al-asla wuduhan wa bayanan ما صرحت به السنة في الكلام أو في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، بمعنى صرحت السنة ببيان العلم وفضل أهله والفقه ومنزلة أهله والتحذير من التشبه بهم. Kemudian beliau menambahkan tambahan yang jelas sebenarnya disebutkan dalam sunnah, dalam perkataan ini yang banyak ya, disebutkan dengan jelas bagi orang yang ami atau balid, al-ami al-balid, jadi orang awam yang bodoh, di mana di situ beliau menjelaskan bahwa penjelasan supaya menjadi ulama dan juga sebagai orang-orang yang mengikuti ulama menjadi orang faqih dan juga mengikuti orang faqih, dan memberikan peringatan supaya tidak menyerupai mereka para ulama padahal mereka itu bukan ulama. Fabayyanat as-sunnah al-ilma wal-ulama wa hadzarat min al-mutashabbihin bihim wa laysa minhum bima'na min al-munafiqin. Amma al-adillah على فضل العلم والعلماء في السنة فكثيرة جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، دعوة إلى الفقه في الدين وبيان منزلة الفقهاء الربانيين. Kemudian mereka yang menyerupai ulama padahal bukan ulama, tidak memiliki ilmuwan, itu termasuk orang munafiki, orang-orang munafik. Dan dalil yang menunjukkan tentang ilmu dan ulama meskipun dalam sunnah itu sangat banyak sekali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga dari ayahnya: Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah fahamkan dia masalah agama. Dan ini adalah merupakan keutamaan ilmu dan ulama dan juga fuqaha yang rabbani. Wa fil Bukhari an Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wasalam: Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama da'wah ila al-'ilm wa at-ta'allum wa ila at-ta'lim wa ad-da'wah. Dan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda: Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebab di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini seruan untuk bisa mempunyai ilmu dan juga belajar ilmu serta mendakwahkannya. Wa fi sahihaini min hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy 'alaihi salatu wassalam: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Dan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan: لا حسد إلا في اثنتين, tidak boleh iri dengki kecuali dengan dua perkara. Rajulun ataahallahu malan fasalatahu ala haqqi fil haqq, jadi seorang yang Allah berikan kepadanya itu harta benda, ia gunakan dalam kebenaran. Rajulun ataahallahu hikmah, dan Allah berikan kepada seorang itu hikmah, yaitu ilmu dan juga hikmah. Wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia mengamalkan hikmah tersebut dan juga mengajarkannya. Wa fi musnad al Imam Ahmad من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Dan disebut dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Sufyan bin Asal dan juga dalam sahih al-musnad, bahwasanya innal malaikah latadau ajnihataha litalibi ridwan bima yatlub, bahwasanya malaikat meletakkan sayapnya atau menaungi dengan sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridha apa yang ia cari. Wa fil hadits sahih aidan qala an-nabiy alaihi salatu wasalam: an-nasu ma'adin fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faquhu. Dan juga dalam sahih disebutkan bahwasanya manusia itu memiliki perbendaharaan-perbendaharaan. Dan khiyaruhum fil islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam. Jadi sebaik-baik di masa jahiliyah tatkala mereka itu bisa masuk dalam agama Islam. Wal adillatu fi fadlil ilm wa manzilatil ulama katiratun jiddan. Dan dalil tentang keutamaan ilmu dan juga kedudukan ulama sangat banyak sekali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, thumma sara hadha ay al-aslu sara أغرب الأشياء وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. كمودانا لما ابتعد الناس عن ذلك العهد الأول وعن زمن السلف الصالح وكثر الجهل وكثر أيضا دعاة الضلال فعندئذ حصل للناس بعد عن ذلك الخير والهداية والتبس عليهم الأمر ولبس عليهم أهل البدع والأهواء فصاروا ينظرون عندئذ إلى هذا الأصل العظيم وإلى العلم والعلماء والفقه والفقهاء فإذا بهم يحقرون منه يحقرون ما عظم الله عز وجل. Kemudian pada asal ini, ini menjadi perkara sesuatu yang sangat mengherankan, sangat asing. Dan ilmu dan fikih itu menjadi yang sebenarnya adalah bid'ah dan kesesatan. Jadi ilmu yang sebenarnya dan fikih yang sebenarnya adalah itu sekedar bid'ah dan kesesatan. Artinya bahwasanya tatkala manusia itu jauh dari masa yang awal, yaitu generasi salafus saleh, dan juga banyaknya kebodohan serta banyaknya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, maka terjadilah apa yang terjadi, bahwasanya nah mereka itu menempuh jalan yang jelek dan juga mereka tercampur adanya hak yang batil, tidak bisa membedakan mana yang hak yang batil, dan ahlul bidah serta ahlul ahwa juga membolak-balikkan fakta, sehingga mereka yang seharusnya itu bisa mengagungkan ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, namun mereka itu menjadi merendahkan ilmu dan ulama dan juga merendahkan fikih dan juga orang-orang yang ahli dalam fikih. Fasara 'inda idzin al-'ilmu 'inda haula huwa al-bid'ah wa dalalat wa sarat al-bid'ah wa dalalat عندهم هي العلم النافع. Dan menjadilah ilmu menurut mereka itu adalah bid'ah dan juga kesesatan-kesesatan, sehingga mereka menjadikan bid'ah kesesatan itu sebagai ilmu yang sebenarnya. فيلبسون الحق بالباطل. Mereka tercampur adukkan antara yang hak dan yang batil. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر غرابة هذا الأصل في الأزمنة في زمانه قال وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صار العلم الشرعي والفقه في الدين عند أولئك وعند أهل زمانه هذا هو البدع وهذه هي الضلالات. Kemudian Al-Musannif rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan adanya suatu keasingan di antara mereka itu, akhirnya menjadikan ilmu yang syar'i, ilmu yang sebenarnya menurut mereka adalah bid'ah dan kesesatan, yang terjadi di zaman beliau, di zaman Syekh Muhammad Al-Wahhab. Ilmu fikih dan juga ilmu yang sebenarnya di zaman beliau sudah dihinakan dan tidak dijadikan kepada ilmu yang sebenarnya. Jadi ilmu yang sebenarnya menurut mereka adalah bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Faman da'a ila al-'ilm asy-syar'i alladhi raghaba ad-din fihi raghabat al-adillah was-sunnah fihi wa man da'a ila ilmi sunnah qalu hadha ja'a bi amrin mubtada' wa ja'a bi dalalat. Maka barang siapa yang menyeru kepada ilmu dan dia tidak enam menganjurkan manusia kecuali untuk mencintai Al-Quran dan Sunnah, dan siapa yang menyeru kepada As-Sunnah, maka mereka mengatakan ini adalah orang yang telah mendatangkan perkara baru, mendatangkan bid'ah-bid'ah dan juga mendatangkan kesesatan-kesesatan. Wa idza kana qad wujida fi azminatina aydan man idza bayyana lin-nas fa qala hadhihi sunnah an ilm wa hadhihi bid'ah an ilm wa hadhihi aydan ibadah wa tauhid wa hadha an ilm wa tilka syirk wa dalalat an ilm qalu ja'a bi syai'in mubtada' ma kana 'alaihi aba'una wa la ajdaduna ja'a bi bid'ah wa ja'a bi dalalat. Jikalau hal ini, perkara ini ada di zaman kita sekarang ini, tatkala seorang mengajarkan ini adalah sunnah sesuai dengan ilmu yang ia miliki, dia mengatakan ini adalah bid'ah sesuai dengan apa yang ia miliki, ia mengatakan ini adalah ibadah tauhid sesuai dengan apa yang ia miliki, ilmu keilmuan yang ia miliki, dan juga mengatakan itu adalah kesyirikan dan kesesatan, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah perkara baru, perkara bid'ah dan kesesatan yang tidak ada di zaman ayah-ayah kita ataupun nenek moyang kita. Wa man da'a ila ilmi sunnah wa ta'allumi sunnah wa da'a ila ilmi salaf salih rahmatullahi ta'ala alaihim lumiza wa hakadha tukullima fihi bi annahu yad'u ila al-bid'i wa dalalat hadha kulluhu min ahli al-ahwa talbisan 'ala an-nas. Dan barang siapa yang menyeru kepada sunnah dan mengajak manusia untuk mempelajari sunnah dan juga menyeru kepada salafus saleh, maka dia akan dicela. Demikian pula dia akan dibicarakan. Ini sebagai orang yang menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Inilah enam keberadaan enam orang-orang yang menyeru kepada hawa nafsu mereka. Jadi mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Walidhalika qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihi wa khiyaru ma 'indahum labsul haqqi bil batil. Oleh itulah berkata musannif rahimahullahu ta'ala bahasanya yang menjadi jadi pilihan mereka adalah mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Qala wa sara al-'ilm الذي فرضه الله عز وجل على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون بمعنى على لسانهم ووصفهم من دعا إلى العلم والوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا زنديق بمعنى هذا منافق وهذا مجنون. Kemudian dari keilmuan yang Allah telah memfardukan kepada mereka dan kepada makhluknya dan Allah juga menyanjungnya, jadi tidak menyeru kepada demikian kecuali dikatakan sebagai zindik atau majnun. Artinya bahwasanya orang-orang yang menyeru dengan lisan-lisan mereka untuk mengikuti ilmu yang Allah ajarkan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak menyeru demikian kecuali zindik itu munafik atau majnun atau orang gila. Qala wa sara man ankara hadha al-'ilma al-'azim alladhi faradahu rabbul 'alamin subhanahu wa ta'ala wa sara man ankarahu wa 'adah wa sannafa fi at-tahdhir min wa an-nahyi 'anhu huwa al-faqih al-'alim. Dan kemudian orang yang mengingkari keilmuan tersebut, ilmu yang sebenarnya, dan memusuhi ilmu tersebut, ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hak, dan dia mengarang sebagai bentuk tahdiran kepada ilmu yang hak tersebut dan melarang dari orang yang menyeru kepada ilmu tersebut, itulah dikatakan sebagai orang yang faqih, orang yang berilmu. Jadi kalau bisa mengingkari ilmu yang sebenarnya dan musuhi serta memberikan, mengarang buku-buku dan sebagainya ataupun melarangnya, itulah orang yang faqih, orang yang berilmu yang sejati. Wa hakadha fi azminatin aqbala an-nasu fiha ala ilmi al-ahwa'i wal-kalami wal-bid'ah. Idza wajadu man da'ahum ila ilmi al-wahy qalu hadha majnunun aw zindiq. Demikian pula terjadi di zaman bahwasanya mereka itu menyeru kepada hawa nafsunya, menyeru kepada bid'ah. Jadi kalau ada orang yang menyeru kepada kebenaran, maka dikatakan ini adalah orang gila ataupun orang zindiq, orang munafik. Wasaru yuhadziruna min alladhi yad'u ila al-'ilmi asy-syar'i والوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan mereka menjadi orang yang mentahdir kepada orang yang menyeru kepada ilmu syar'i dan juga wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. في زماننا أيضا وكم نعاني في مجتمعاتنا أناس يريدون علم الكتاب والسنة وتعلم الشرع والتفقه في الدين. فإذا بهم يجدون من أهل زمانهم ومن أهل البدع والأهواء وأيضا من أهل الشبهات من يصرفونهم عن هذا الطريق. لا تذهب لتتعلم الكتاب والسنة، لا تذهب لتتعلم الدين والوحي، ولكن اذهب إلى أماكن أخر. ماذا في تلك الأماكن الأخر؟ فيها الانصراف عن علم الشرعي، هذا أولا. ثانيا فيها علم البدع والأهواء، تعلم علم البدع والأهواء. Di zaman kita, jadi tatkala ada orang-orang yang menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru kepada syariat, menyeru kepada agama Allah, agama yang sebenarnya, tentu akan ada manusia-manusia yang menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada syubhat, dan memalingkan manusia dari kebenaran tersebut. Mereka akan mengatakan jangan kalian pergi kepada orang yang menyeru kepada kitab dan sunnah, jangan kalian pergi kepada yang mengajak kepada agama yang benar. Jadi mereka memalingkan dari al-haq. Mereka akan mengatakan pergilah ke tempat yang lainnya, di mana di situ ada dua kemungkinan. Di dalamnya dipalingkan dari ilmu yang syar'i, dan juga di dalamnya berisi tentang bid'ah dan hawa nafsu. Wa hakadha aidan bisabab al-jahl wa dha'fi al-iman rubbama qalu ha'ula alladhina yantaliquna wa yusafiruna ila marakiz as-sunnah al-marakiz as-salafiyyah wa yajlisuna al-ayyama wal layali was-sinina al-'adida limadha yadhhabuna ila hunalik min ayn sayakulun min ayn sayashrabun من أين سيتزوجون كيف سيعيشون ونسوا أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله وتقدست أسماؤه. Demikian pula disebabkan karena kebodohan dan juga jauhnya mereka dari enam salafus saleh. Dan kala mereka ada yang pergi mencari ilmu kepada marakis ahli sunnah, diajarkan salafus soleh. Mereka tinggal di sana berhari-hari. Mereka akan mengatakan kenapa mereka pergi ke sana, ke markas-markas ahli sunnah. Dari mana mereka akan makan? Dari mana mereka akan minum? Apakah mereka akan bisa menikah? Apakah mereka akan bisa hidup? Padahal Allah mengatakan innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Kuat. فمن وفق لطلب العلم فقد وفق لأعظم الرزق للإيمان وأيضا لعلم الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Barang siapa yang diberikan taufik untuk mencari ilmu, maka sungguh telah diberikan rezeki berupa ilmu dan juga ilmu wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم الأصل الخامس. لا يساعدني يا سلام لا يساعد. Sekian, semoga ini memberikan manfaat dan menjadi timbangan kita nanti pada malam kiamah, dan insyaallah pada isya ada soal jawab. Billahulah.